Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidin yaumiddin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, para ikhwan dan akhwat. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dilindungi Allah SWT dari segala hal yang merugikan, ya, hal yang membahayakan, baik dalam rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta bersemangat untuk mempelajari, mengamalkannya, serta untuk mengajarkannya kepada orang lain. Para ikhwan akhawat, kaum muslim muslimat, rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah melanjutkan dari pembahasan bab masih kitabus sholah, tapi berkenaan dengan, yaitu, kitabul janais, sholatul janazah atau jinazah. Janazah, ada yang membedakan, janazah adalah mayat, kalau jinazah adalah tempat untuk membawa mayat ke kuburan, itu disebut jinazah. Ada di antara ulama ada membedakan antara jinazah dengan janazah, ya. Pembahasan ini dibahas dalam kitab-kitab fikih, ya, dikenal dengan kitab al-janais atau babul janais, ya, yaitu perkara yang berkenaan dengan janazah, berbagai perkara-perkara yang berkenaan dengan janazah. Janais, kenapa dibentuk jamak? Ya, jenazah-jenazah, berbagai hal yang berkenaan dengan kondisi jenazah itu ketika dia sebelum meninggal, setelah dia meninggal, ya, bagaimana menguburkannya, mengafaninya, memandikannya, dari persoalan-persoalan yang berkenaan dengan jenazah. Baik, kita akan membahas masalah ini, ya. Semoga kita dapat memahami dengan baik dan juga sebagai untuk memantapkan. Mungkin di antara kita sebagian sudah ada yang belajar pembahasan kitabul janais, obabul janais dalam fikih Islam. Ini menunjukkan salah satu bagaimana Islam itu sangat kompleks dan sempurna dalam petunjuk dan hidayahnya. Kembali saya kita ingat-ingatkan, karena ini akan semakin menambah kecintaan kita, keyakinan kita kepada agama yang kita cintai ini, kepada agama yang kita peluk, kepada agama yang kita anut. Ya. Sehingga ketika manusia mati pun ada aturan-aturannya begitu. Ketika manusia akan mati pun ada aturan, setelah mati pun ada di aturan-aturan dibuat. Ya. Tidak sebagaimana kalau kita bandingkan dengan agama lain, ya kan, sangat berbeda. Ya. Dan bahkan ada yang mengeluarkan biaya yang sangat besar juga. Ya. Dan kita lihat ada sebagian budaya yang mereka tidak menguburkan mayat tersebut. Malah dimumikan, disimpan di gua-gua. Dan ini suatu hal yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Baik, Islam adalah menyuruh agar mayat-mayat manusia itu dikubur. Baik, maka satu faedah di sini adalah bagaimana kesempurnaan Islam tersebut. Ya, memperlakukan manusia ini. Manusia itu dimuliakan dalam keadaan hidup maupun mati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga proses ketika dia mati ada ritual yang sangat baik ditentukan oleh agama Islam. Baik, maka jadi satu faedah di sini, agama-agama apa meluk agama lain, jika mereka mengenal, ya, bagaimana Islam memperlakukan manusia, ya, bahkan setelah dia menjadi mayat sekalipun tidak boleh disakiti, ya, tidak boleh diperlakukan secara binatang, apalagi waktu dia masih hidup, kan begitu. Maka ini salah satu bentuk kesempurnaan agama kita. Dari itulah kita harus belajar, karena masalah perkara yang berkenaan dengan mayat, manusia meninggal ini, kewajibannya tertimpakan kepada orang yang masih hidup. Jadi sebetulnya kita ini kalau dikatakan saya tidak pernah akan menyusahkan orang, itu tidak benar. Ya, kita ini adalah diciptakan Allah untuk bersosial, makhluk yang saling membutuhkan, yang saling bertergantungan antara kita dengan yang lainnya. Ya, minimal adalah untuk menguburkan, memandikan, mengafani kita, menyolatkannya. Sebagai seorang muslim tentunya. Berbeda dengan mazhab orang-orang yang individualisme, tentu berbeda sekali, ya. Yang dia hanya mementingkan diri sendiri, ya. Islam adalah agama yang begitu sangat mengikat hubungan antara sama umatnya. Ya, mengikat dengan berbagai momen. Dalam momen-momen kebersamaan sangat banyak sekali dalam Islam. Sehingga mereka adalah masyarakat yang seharusnya saling mencintai, saling bersaudara, saling merasakan, saling ketergantungan antara yang lain, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, ya. Karena si kaya yang bagaimanapun banyaknya hartanya, ataupun seorang berpangkat bagaimanapun tinggi pangkatnya, ya, setelah Anda mati, Anda tidak bisa menguburkan diri Anda sendiri. Anda tidak bisa berjalan ke arah kuburan Anda sendiri. Ya, Anda tidak bisa menimbun kuburan Anda sendiri. Butuh kepada orang lain. Ya. Betapa banyak kita lihat kadang-kadang di keluarga yang berpendidikan yang mungkin mereka sudah bertebaran ke kota-kota sana, ya, ketika seorang orang tua yang dulu menjadi pejabat besar, ya, seorang yang dipandang orang kaya, pokoknya setelah tua tinggal dengan sama istri saja, barang hanya dengan pembantu semacam. Ketika dia wafat, ketika dia meninggal, siapa yang lebih dahulu memperhatikannya? Adalah kaum muslimin sekitarnya, anak yang ada di luar negeri, anak yang ada di kota-kota mana, ya, paling ditunggu dulu, ya kan? Itu paling-paling menghubungi dia lewat telepon. Maka dari situlah Islam sangat mengubana memberikan kewajiban hidup bertetangga yang sangat mulia, ya, hidup bertetangga yang sangat mulia. Bahkan kalau beda agama sekalipun, Islam sangat memuliakan tetangga. Sudah dicontoh dalam kehidupan Rasulullah SAW. Makanya di persoalan sebetulnya, orang-orang yang tidak mengerti ajaran Islam, mereka yang akan mencurigai ajaran Islam itu adalah sebagai sumber berkembang terorisnya. Islam itu sangat indah sekali. Ya, dalam bertetangga, walaupun beda agama sekalipun, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan juga para sahabat Rasulullah SAW mencontoh bagaimana mereka berlaku baik kepada tetangga-tetangganya yang berbeda agama. Baik, jadi oleh sebab itu Islam sangat memberikan sebuah tuntunan yang sangat sempurna di dalam kehidupan ini. Itu intinya di situ. Ya, maka kadang-kadang ketidaktahuan kita menyebabkan kita tidak merasakan kenikmatan Islam karena kita tidak mengamalkan, dan bagaimana akan mengamalkan kita tidak pernah tahu. Ya, nah gitu. Kelompok ada juga yang mencoba mempelajari, tapi juga melalui pemahaman-pemahaman yang sekuler, pemahaman yang liberal, sehingga mereka tidak mendapatkan pesan-pesan yang inti daripada ajaran Islam sendiri. Baik. Satu hal yang perlu juga kita sadari oleh kita, bahwa setiap kita apa? Akan mengalami suatu kondisi yang itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kematian itu adalah cukup sebagai pemperingatan yang sangat besar. Kafa bil mauti wa'idha. Ya. Kata mana yang ditulis oleh Umar bin Khattab di cincinnya itu, kafa bil mauti wa'idha. Ya, cukup mati sebagai peringatan bagi kamu. Kenapa? Kematian itu tidak akan memberikan sisa apapun dalam kehidupanmu. Yang hanya tersisa adalah amal soleh yang telah engkau lakukan di waktu hidupmu. Kematian adalah pemutus haribil ladzat, pemutus semua kenikmatan. Ya. Tetapi bagi orang beramal soleh dan beriman, dia akan menyambung kenikmatan yang jauh lebih baik lagi di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, menjadi hamba-hambanya istiqomah, menjadi hamba-hambanya yang wafat di atas akidah yang benar, ya. Dan menjadikan kalimat yang terakhir ketika kita meninggalkan dunia ini adalah la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Orang yang penutup kalimatnya ketika dia meninggalkan dunia ini adalah la ilaha illallah, dia masuk surga, kata Rasulullah SAW. Nah, untuk mengucapkan kalimat ini tidak bisa dengan segampang gitu ketika saat sakratul maut, ya. Karena akan membantu itu yang akan mengingatkan adalah iman dan ketakwaan kita. Jadi sesuatu hal yang perlu punya sangat kita sadari semua adalah bahwa yang namanya kehebatan yang kita miliki, ketenaran, apapun kelebihan yang kita banggakan di dunia ini, itu akan berakhir dengan finish yang pasti. Semua orang sampai ke finish itu adalah al-maut, kematian. Adalah finish dari semua, ya, proses kehidupan di dunia ini. Pendidikan selesai, pekerjaan selesai, ya, profesi selesai, pangkat selesai, kekayaan selesai, semua sudah tutup buku. Tutup buku bukan berarti akan disimpan buku itu ditutup, akan dihisap telah di akhirat semua amal perbuatan kita di dunia ini. Maka ketika belajar masalah kitab janain, satu pelajaran yang akan kita ketahui adalah yaitu bahwa pengalaman ini akan dialami setiap orang. Besar, kecil, tua, bangka, sakit, sehat, semua akan mengalaminya. Yang namanya kematian. Namun bagi orang Islam, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Ya, kalau ada orang ingin menghabis hidupnya karena dia melalui kesusahan, kesulitan di dunia ini, lalu dia ingin berlepas dari kesulitan itu, lalu dengan cara mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak benar, bunuh diri, umpamanya, itu bukan awal, itu adalah, bukan akhir dari kehidupan, dia adalah masuk kepada kehidupan awal yang lain. Yang justru dengan proses melakukan hal seperti itu adalah suatu perkara yang sangat membawa bencana bagi kehidupan barunya di akhirat kelak. Baik, jadi, siapapun kita, bagaimanapun kekayaan kita, apapun pangkat kita, semua kita sedang menuju finish. Bahkan setiap detik yang kita lalui, walaupun kita duduk di tempat duduk kita, ya, hakikatnya kita tetap sedang berjalan dalam waktu. Ya, umur kita semakin hari semakin mendekati finish yang telah Allah tentukan. Kadar ajal, ketentuan ajal yang telah Allah berikan. Kadar umur yang telah Allah tuliskan untuk kita. Tidak akan pernah berubah. Maka dari itu adalah yang satu kata untuk kita adalah, apa yang telah kamu persiapkan untuk kematian itu? Ya. Itu saja pertanyaannya. Hari semakin mendekati ya. Finish yang telah Allah tentukan. Yang selama ini dalam pikiran kita sering hadir adalah apa yang telah Allah berikan. Seandainya saya menikah, tidak akan pernah berubah. Apa yang telah saya persiapkan? Seandainya saya sudah menikah, kita punya anak. Apa yang telah kamu persiapkan? Apa yang telah saya persiapkan untuk kematian anak saya? Itu saja pertanyaannya. Hari semakin mendekati. Tapi tidak pernah berpikir apakah memang sampai kita punya anak, apakah kita memang sampai untuk mendapati rumah yang baru? Belum tentu. Tahu-tahu adalah malaikat maut telah mengambil nyawa kita, kita telah wafat, rencana semua yang itu buyar semua, tapi kita lupa untuk berpikir apa yang telah kita persiapkan untuk kematian kita. Nah, ini sebetulnya yang perlu selalu hadir di hadapan persamaan kita. Apa yang kita selalu berpikir untuk hari esok, tapi hari esok yang akan berakhir di dunia ini. Tapi kenapa kita berpikir untuk kebahagiaan hari esok yang tidak akan ada akhir lagi, itu kebahagiaan akhirat kita. Kenapa kita tidak berpikir untuk kebahagiaan yang tidak akan ada, akhirnya itu akhirat. Nah, maka sebagian pujang Arab dan para ulama-ulama menyebutkan betapa celakanya orang yang dia menghabiskan segala kekuatannya, pikirannya, segala apa kemampuannya untuk segala yang akan sirna. Sementara dia lupa untuk sesuatu yang akan kekal. Ya. Kita kan berpikir sekarang mengejar pangkat jabatan kedudukan dunia segala hal kita pikirkan agar kita ingin raih. Tapi semua itu sampai kapan? Hatta walau kita diberi umur 100 tahun, ya, paling pun yang dapat kita nikmati terbatas dengan umur. Umur 60 tahun itu sudah banyak sekali permasalahan dalam hidup ini. Makan gula enggak boleh, makan garam enggak boleh, makan daging enggak boleh, ya. Jalan sudah susah, duduk sudah susah, tidur sudah susah, ya. Akan lebih tersiksa jadi 60 tahun, 40 tahun untuk capai 100 tahun. Apa yang bisa kita nikmati dari kekayaan kita? Hanyalah habis untuk ke dokter. Hanya habis untuk beli obat. Habis untuk perawatan segala macam. Dan kalau kita lihat kehidupan manusia ini memang sebenarnya Allah gambarkan sandiwara saja. Sandiwara semua. Gimana tidak? Dia mati-matian mencari uang segala macam. Lalu dihabiskan untuk ya memperbaiki sesuatu yang akan sirna semua. Lalu habis lagi, dicari lagi, dibangun, diroboh lagi, dibangun lagi, begitulah kehidupan kita. Apalagi bagi sebagian kaum wanita yang uang yang dia cari dengan bersusah payah, dihabiskan hanya dengan waktu yang sangat singkat untuk proses kecantikan selama itu. Ya. Bagaimanapun Anda memperhatikan kecantikan di dunia ini, yang namanya kematian akan datang. Ya. Maka yang harus kita perhatikan adalah, bagaimana kita di akhirat tidak menjadi orang-orang yang jelek di dalam neraka yang disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang-orang yang berpakaian sutra di dalam surga. Nah, kecantikan itu yang dirindukan oleh setiap orang hendaknya. Kegantengan, berbagai kemewahan yang sekarang ahli dunia berbangga-bangga dengan pakaian yang harganya ratusan ribu, jutaan, puluhan juta ya. Tapi di akhirat kelak, dia memakai pakaian apa? Mungkin memakai sebagaimana disebutkan adalah yaitu bantal daripada aspal. Aha. Jangan. Atau mantel daripada udis. Itu ada macam-macam mantel yang akan dipakai oleh azab-azab ahli neraka nanti. Nah, na'udzubillah min dzalik. Jadi suatu hal yang perlu kita yakini semua adalah kematian. Apa yang telah kita persiapkan ya untuk kematian kita. Apalagi kita bicara masalah sakratul maut, hamba Allah yang paling cintai Allah saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau datang sakratul maut, inna ya apa kata beliau? Inna lil maut la sakarat. La ilaha illallah kata beliau, inna lil maut la sakarat. Beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sungguhnya kematian itu mengalami sakaratul maut. Makanya Aisyah menggambarkan Rasulullah SAW membasahkan tangannya yang di wajana yang ada di samping Aisyah dan mengusapkan ke mukanya. Itu Rasulullah SAW bahkan disebutkan dalam sebagai riwayat orang-orang yang memiliki dosa maksiat meninggalnya, bahkan disebutkan dalam hadis Bara' bin 'Azib, itu nyawanya keluar dari badannya itu dihentakkan oleh malaikat seperti menghentakkan yaitu sikat besi daripada bulu domba yang basah. Sulit, sangat sulit nyawa itu keluar. Karena malaikat mengatakan, ukhriji ila ghadabin Allah, maka nyawanya takut. Keluarlah engkau hai nyawa, ya roh, kepada kebarahan Allah. Kambur, pencar-pencarlah nyawanya itu, rohnya itu, kata Rasulullah SAW dalam hadis sebutkan, sebagai tubuh yang dicentakan oleh malaikat, dipaksa keluar. Tapi beda dengan orang beriman, sebutkan, sebenarnya keluarnya air dengan fifis saqa, dengan mengalirnya nyawa rohnya keluar dari tubuhnya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Rabbmu yang penuh keridaan. Ya. Maka digambarkan keluarnya nyawa orang beriman Rasulullah SAW itu bagaikan menetesnya air dari mulut cerek atau teko tanpa ada kesulitan. Subhanallah. Ya, semoga kita diberikan Allah SWT keringanan ketika menghadapi sakratul maut. Baik, sahabat-sahabatku, teman-temanku, seiman yang dimuliakan Allah SWT, semoga Allah SWT selantiasa menjaga kita keistiqomahan dalam beriman kepadanya. Jadi, satu hal yang mesti harus kita ingat adalah tentang sebuah kematian, itu finish, akhir dari segala cita-cita, harapan, akhir dari segala kebahagiaan, akhir dari segala kemenangan, akhir dari segala keberuntungan di dunia. Baik. Maka oleh sebab itu, bersiaplah. Apa yang dipersiapkan? وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. Bawalah bekal. Sebab baik bekal itu adalah ketakwaan. Iman dan amal soh. Baik. Kemudian, di samping beramal, beriman, amal soh, taubat, meninggalkan berbagai bentuk maksiat. Tapi mungkin, tidak akan mungkin kita sebagai manusia akan luput dari kesalahan dan dosa, pasti. Tetapi ada cara untuk membersihkan salah dan dosa itu, yaitu Allah SWT membuka pintu taubat dan ampunan. Tubu ila rabbikum astaghfiruhu innahu ghafur. Banyak sekali ayat menyuruh kita, ya ladzina amanu tubu ila Allah jami'an. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Rabb kalian seluruhnya. Maka nama Allah At-Tawwab yang Maha memberi taubat. Al-Ghafur yang Maha pengampun, Al-Ghaffar juga. Begitu nama-nama Allah menunjukkan keampunannya kepada hambanya. Baik. Jadi tidak ada kata terlanjur dalam hidup. Oh, sudah terlanjur basah, basah sekali, enggak bisa. Karena setan akan mengatakan nanti, "Eh, kamu sudah banyak berbuat dosa, sudah. Lanjutkan saja, kakak mungkin Allah mengampuni mutia." La taqnatum min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampuni semua dosa. Selama belum datang dua hal yang akan menghambat taubat kita. Apa yang menghambat taubat kita adalah apabila nyawa telah sampai ya di kerongkongan kita, maka taubat telah ditutup, atau terbitnya matahari dari barat. Nah, itu baru pintu taubat ditutup. Selama itu, sebelum itu datang, maka selebar-lebarnya pintu taubat itu, berapapun bentuk dosanya, Allah pasti ngampuni. Maka jangan tunda-tunda lagi esok dan esok, karena tidak tahu, mungkin detik-detik yang kita hadapi ini adalah sudah detik-detik sisa dari umur kita. Maka jangan sampai menunda-nunda taubat. Baik. Kemudian, sehingga ketika seseorang, nah kalau kita ini hadir di saat orang sakaratul maut, ketika nyawanya mau keluar itu, ya, kelihatan, maka yang disunahkan adalah lisanu talqinuhu. Dianjurkan mengungkapkan kalimat, dibisikkan kepada dia, la ilaha illallah. Tapi tidak perlu tergesa-gesa, dia tidak perlu dihardik. Karena memang disebutkan dalam hadis bahwa kondisi orang saat sekarat itu akan ya menampilkan kadang-kadang tingkah lakunya ketika di saat kebiasaannya di dalam keadaan sehat di dunia ini. Maka kadang-kadang ada yang disuruh baca lailah, dia malah nyanyi. Aha. Dia malah ketawa, dia malah cemooh. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata ulama, tidak perlu didesak, cukup diajarkan pelan-pelan saja. Karena ada sebagian orang, kita saksikan, ketika orang sedang lagi sakaratul maut, ketika sakit begitu, dia malah berulang-ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan begitu, enggak dicuring-suring begitu. Ya pelan aja, la ilaha illallah. Bisikan di telinganya, la ilaha illallah. Jangan berisik dekat dia, dekat orang yang mau wafat sedang sakarat itu, dikatakan, ayo baca la ilaha, ayo baca, gerakan lisanmu. Tidak perlu begitu, cukup dibacakan saja. Ya. La ilaha illallah. Karena memang banyak kondisi masyarakat yang tidak memiliki ilmu, kadang-kadang terjadi kericuhan saat orang sedang sakaratul maut. Dan bahkan yang lebih fatalnya adalah justru malah keluarga anak istri yang ada sekitarnya malah teriak, bukan malah mentalkinkan. Ini kan gitu. Baik, nah itulah pentingnya kita belajar ilmu agama. Padahal mereka menangisi atas kepergiannya, tapi kepergiannya tidak dilepas dengan cara baik. Ini membuat orang yang meninggal tadi tidak mendapat kebahagiaan. Nah, seharusnya kalau kita cinta kepada keluarga kita yang mau wafat ini, mestinya harus kita awasi bagaimana kita berupaya akhir dari kalimatnya selalu, ya ini hendaknya kalimat tauhid tadi. Dan kalau kita cinta kepada keluarga kita yang sudah sakit, yang sudah parah gitu, ataupun tidak parah ya, mestinya kita juga memperhatikan apa ibadahnya. Kita ingatkan. Tapi kadang-kadang kita malah lebih fokus mengingatkan, sudah minum obat belum? Sudah ini. Tapi jarang kita tanya, sudah sholat belum? Ya, istighfar ya. Sering nggak ingatkan? Ya, jarang kita kan gitu. Nah, ini suatu hal yang perlu kita perbaiki. Bagaimana kita menghadapi keluarga kita yang mungkin adalah sudah akhir dari fase kehidupan dan sakitnya itu. Tapi kita tidak memberikan solusi yang terbaik bagi dia, tidak mampu memberikan yang terbaik buat dia. Malah ketika dia sakit, ditanya apalah, makan kesukaannya, kan gitu ya. Mau apa, mau makan apa, gitu kan. Ditawarin lah makan macam-macam, gitu kan, supaya dia senang, gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang lupa kita, yang lebih penting itu apa? Kita tidak hadir saat ada waktu sholat, mestinya kita datang, kita wudukan, suruh dia sholat, mestinya gitu. Ya, seorang anak yang baik, suami yang baik, istri yang baik, saudara yang baik, orang tua yang baik, mertua yang baik, mesti ini berarti perhatikan. Ini sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, kondisi seperti ini. Jadi untuk kita menemani orang sakit itu perlu ilmu juga sebetulnya. Bahkan sangat akan membuat baik, akan membuat suatu faedah yang besar kalau orang yang hadir di samping orang yang sedang sakit ini. Ya, akan membawa kebaikan yang banyak bagi dia. Ya. Karena akan disuruh istighfar, disuruh berzikir, ya kan? Baik. Jadi, kemudian bila seseorang telah keluar rohnya, ya, setelah selesai dia sakaratul maut meninggal, maka adalah itu disunahkan menutup matanya. Tutup matanya. Ya, tutup matanya. Kalau mulutnya terbuka, ditutupkan, dikatupkan, ya, itu masih, karena dalam kondisi itu masih lemas ya. Tapi kalau terbiarkan agak lama dikit, nanti mulutnya gak bisa ditutup lagi. Dan matanya juga mengikuti roh, sebenarnya sebutkan dalam hadis, apabila roh itu keluar, diikuti oleh mata. Itu dilihat, gitu. Nah, jadi, oleh sebab itu, kalau orang sudah meninggal, itu di matanya ditutup gitu, kemudian diarahkan ke kiblat tidurnya, ya kakinya ke kiblat supaya ke kiblat gitu, sunahnya begitu. Dan di sini terdapat juga anjuran bagaimana Islam seseorang belum meninggal dianjurkan iyatul marid, anjuran untuk menyinggung orang sakit. Ini pahala juga besar. Jadi hak antara muslim itu ada antaranya adalah menjenguk saudara yang sakit, iyatul marid, pahalanya besar. Kenapa diadakan iadatul marid? Kenapa adanya ziarah kubur? Dan ketika idatul mari ada dua faedah. Yang pertama adalah menghibur saudara kita yang sakit, memberikan perhatian kepada dia, memberikan motivasi untuk sembuh kepada dia, menenangkan dirinya. Kemudian faedah yang kedua adalah bagi orang yang sehat sendiri sebetulnya. Dia akan mengambil ibrah, ya, sebelum badan terbaring, berbuat amal soleh, ya, sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, iqtana khamsa qabla khamsin, gunakan yang lima sebelum datang lima, di antara adalah sihatuka qabla maradik. Yang kalau kamu sehat, jangan tunggu sakit. Nah, dan juga dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW, ni'matani maghbubun fima kathirin minan nas, as-sihatu wal farab. Ada dua nikmat, manusia selalu lalai untuk mempergunakan semaksimalnya. Kesehatan dan waktu kosong. Nah, dia, sehingga dia ingatlah selama ini dia sehat, sekarang melihat orang sedang sakit, dia tidak bisa apa-apa, maka dia bersyukur kepada Allah, maka dia menyadarkan dirinya selama ini saya lalai menggunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan pesan sebetulnya. Yang sekarang ini dengan media, dunia media sekarang, ya, subhanallah, sekarang orang besoknya lewat WA aja gitu ya. Tidak kehadiran langsung. Ini suatu salah satu efek negatif daripada media-media sosial yang ada. Jalinan serta rahmi kita hanya di dunia maya, tidak lagi di dunia nyata. Tentu akan sangat berbeda nilainya, ya, dan manfaatnya dan hikmahnya, ya, bila kita lakukan di dunia nyata. Jadi banyak hal-hal momen-momen, ya, membuat kita akan dianjurkan sehingga Islam mengharuskan saudaranya yang sehat, melihat saudaranya yang sakit, ya, kemudian juga di antaranya akan membuat dia menyadari, ya, betapa nikmat kesehatan itu sangat hal yang sangat besar, dan banyak hal sebetulnya yang dapat kita ambil pelajaran, baik ketika sakit maupun menengok orang sakit. Baik. Setelah itu ada proses-proses nanti, ya, proses. Kalau ini proses akan bicara setelah orang meninggal itu apa yang dilakukan. Jadi tadi sudah dijelaskan, ketika orang mau meninggal itu ditalkinkan. Kalau dia sudah betul-betul meninggal, maka mata ditutup, kemudian tangannya dilipatkan begini, ya, dilipatkan tangannya, kemudian diarahkan ke kiblat, ya, kemudian ditutup dengan kain, kalau bahasa Jawa carik gitu, ditutup, ya, kemudian disegerakan memproses pelaksanaan yang dimulai dari memandikan, mengapani, menyolatkan, dan menguburkan. Ini proses yang disyariatkan di dalam Islam. Jadi proses ini sudah mengeluarkan manusia, ya, dari apa yang selama ini diasumsikan oleh sebagai masyarakat begini. Kalau kita tidak melaksanakan ritual-ritual yang biasa dilakukan 7 hari, 5 hari, 40 hari, semacam itu, kata mereka, kita seakan-akan orang ini diperlakukan seperti anjing meninggal, gitu ya. Itu juga bahasanya kadang-kadang digunakan begitu, ya. Jadi main di situ perasaannya gitu. Padahal memang sama manusia meninggal dengan anjing meninggal. Kan beda sekali. Manusia dimandikan, dia dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan, dan itu proses itu pun semua ada ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau seandainya ada proses lain yang dapat membantu berbuat baik kepada sesama mayat ini, pasti tidak akan luput dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak akan luput dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak ada disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam proses-proses penyelenggaraan mayat ini. Ini pentingnya. Kadang-kadang yang lebih fatalnya adalah kita lihat proses yang tidak ada disyariatkan, itu orang sangat ramai melakukannya. Proses yang disyariatkan, itu sangat sepi orang melakukannya. Ada ini kenyataan dengan masyarakat. Ya, ini fakta yang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Kalau dan bahkan kami sendiri menyaksikan berkali-kali. Ketika ada orang meninggal, saat orang yang ikut menyolatkannya berapa? Coba lihat di tengah masyarakat. Orang yang menyolatkannya berapa orang? Padahal orang banyak yang hadir. Kadang-kadang banyak yang datang untuk membesuk datang tuh. Tapi ibu-ibu, bapak tidak ada ikut menyolatkan. Menyolatkan paling 10 orang, itu paling banyak. Nah, itu anehnya. Padahal mereka melihat gitu. Ya, hadir. Padahal ini disyariatkan. Tetapi kalau nanti ritual itu datang acara-acara tahlilan, ramai sekali. Nah, Kenapa ini sholat yang jelas-jelas disyariatkan, bahkan itu hukumnya ada empat pahala besar kita, satu qirat atau Rasulullah SAW, kemudian juga itu kewajiban fardu kifayah. Ini dilalaikan oleh masyarakat, itu sayangnya. Sementara yang sana, perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai budaya yang tidak ada dasarnya, bahkan sebagian ulama mengindikasikan itu adalah transformasi dan pengambilan dari ajaran agama lain, ya, penentuan hari-harinya, kemudian dicampur dengan sedikit budaya Islamnya, Islamisnya, begitu kan. Itu menjadi hal yang digandrungi, menjadi suatu perhatian besar. Sementara yang ada di syariat ini, masyarakat kita lalai. Mulai dari apa tadi, memandikan, ya, atau mungkin ketika membawa makanan, orang-orang lagi sibuk memandikan, sibuk menguburkan. Nah, mestinya tetangga-tetangganya mengantarkan air minum bagi orang yang sedang menggali kubur, atau bagi orang yang sedang melayat, tetangganya ngantarin. Itu kan ada syariatnya gitu. Nah, ini yang kita maksud adalah, kalau kita tidak punya ilmu, betapa kadang-kadang masyarakat kita lebih antusias untuk melakukan sesuatu hal yang tidak ada tuntunannya, sedangkan ini adalah yang disyariatkan, mereka justru tidak mempedulikan dan bahkan tidak antusias untuk melakukannya. Ya, memandikannya. Seberapa di antara kadang-kadang sebagian keluarga enggak mengerti cara mengambilkan mayat. Ya, sehingga ada istilahnya, apa istilahnya, ada kelompok yang khusus juga ya untuk melakukan itu. Jadi padahal yang aula itu adalah memandikannya jika istrinya suaminya, jika suami istrinya, atau jika bapak anaknya, kan gitu. Itu lebih utama. Nah, ini tidak dilakukan oleh masyarakat kita. Padahal ini sangat dituntunkan dalam agama kita. Lalu nanti pergi ke kuburan, membawa mayat. Kadang-kadang justru memikul mayat pun ada orang menolak-nolak karena dia tidak mau keberatan gitu. Padahal ini dianjurkan. Kemudian mengikuti mayat ke kuburan, di antara kuburan itu kan ada tuntunannya juga. Ikut menguburkan. Nah, yang lebih sangat miris itu adalah, yang perlu ini saya tegaskan adalah, masalah menyolatkan mayat, betapa banyak masyarakat yang tidak ikut. Padahal banyak yang hadir, ya lumayan hadir gitu ya. Tapi nanti memang kehadiran waktu saat lagi tahlilan lebih, jumlahnya lebih besar, ya, kayak gitu juga. Gitu. Nah, padahal yang ada tuntunannya masyarakat kita tidak memperhatikan, sementara yang tidak ada tuntunan masyarakat yang menjadikan itu standar kadang-kadang untuk nasionalisme oleh sebagian kiai, ya, oleh sebagian orang yang menuduh kalau orang yang tidak tahlilan itu adalah tanda-tanda radikal juga ya. Sebagiannya ada yang mengatakan demikian gitu. Kan ini suatu perbuatan-perbuatan yang memang perlu kita perbaiki di tengah masyarakat kita, pemahaman agama seperti ini, biar mereka lebih mementingkan sesuatu yang jelas ada tuntunannya, ya. Kalau ini mereka lakukan, pasti mereka tidak berpikir untuk melakukan tuntunan-tuntunan yang jauh dari tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Baik. Berikutnya. Jadi kalau kemudian masalah yang pertama di sini dibahas adalah hukum memandikan mayat, bagaimana caranya? Ya, hukum memandikan mayat, bagaimana caranya? Baik, memandikan mayat adalah wajib. Ya, karena Rasulullah memerintahkan hal itu. Sebenarnya, ya, perintah Rasulullah SAW bagi orang yang meninggal waktu berihram, ya, waqasat hunaqatuhu, yang di apa namanya terinjak atau ditendang oleh untanya, meninggal dia, ya, iksiluhu bima'in wasidin. Rasulullah menyuruh untuk memandikan, dan ini perbuatan ijma persoalan, dan apa, setiap orang meninggal Rasulullah SAW selalu dimandikan. Ini jelas, ya, dalilnya sangat tegas, harus dimandikan orang yang meninggal itu. Tentu ada tata caranya. Dan juga sabda Rasulullah SAW ketika putri beliau meninggal Zainab, Rasul menyebut iksilnaha salasan au khamsan au saban. Rasulullah menyuruhkan wanita-wanita yang mandikannya mandikan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Wa fardu kifayatin ijma'an, melaksanakan memandikan mayat ini adalah fardu kifayah. Itu secara umum kaum muslimin mengetahui fardu kifayah artinya apa? Kewajiban kepada keseluruhan umat yang mengetahui terjadinya peristiwa meninggalnya seseorang. Nah, kalau ada yang tidak melakukan kegiatan tersebut, melaksanakan memandikan, maka semua masyarakat itu berdosa. Tapi bila ada sebagian yang melakukan, maka gugurlah dosa dari seluruhnya. Baik. Perasaan. Bagaimana cara memandikannya? Kan awal proses dari mayat telah meninggal itu adalah, yang pertama, mayat tentu yang sudah meninggal, proses dari seseorang telah meninggal adalah memandikan. Bagaimana caranya? Nah, pertama, siapa yang memandikan? Pertama yang harus memandikan itu adalah orang yang siqah, adil, arif, bi ahkamil rasul. orang yang terpercaya, adil, jujur, dan mengerti tata cara pelaksanaan memandikan mayat. Nah, nanti akan ada tuntunannya. Itu yang pokok pertamanya itu. Mengerti tata cara pemandikan mayat. Orang yang siqah artinya juga tidak comel. Kenapa? Karena seorang yang memandikan mayat, dia harus amanah. Tidak boleh menyebarkan sesuatu yang ketika dia memandikan mayat, melihat sesuatu yang aneh pada tubuh si mayat, itu dia tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Ya, kecuali masalah berhukum dengan hukum, umpamanya ketika dia memandikan, ya, umpamanya seorang yang meninggal ini mengalami sebuah kezaliman, umpamanya, namun ketika dia memandikan mendapati tanda-tanda tidak sesuai dengan fakta yang apa namanya, yang kenyataan sebenarnya, informasi yang ada tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka itu tentu boleh saja dia memberitahu kepada penegak hukum atau kepada keluarga si mayat, tapi bukan untuk menjadi konsumsi publik begitu. Nah, ini perlu diketahui ini. Karena ada sebagian orang, dia tukang memandikan mayat, dia malah menceritakan aib si mayat. Ini tidak boleh. Tidak boleh menceritakan aib si mayat. Ya. Nah, ini harus adab, harus kita ketahui. Oleh sebab itu diutamakan sebetulnya memandikannya itu adalah orang yang dicintai oleh mayat dan mendapat wasiat dari mayat. Wa yuqaddim fi taksir al-wasi. Jadi orang yang mendapat wasiat dari mayat, kalau saya meninggal nanti umpamanya, kata si mayat umpamanya, tolong si pulan yang memandikan saya. Ya. Sebagaimana Anas, ya, bin Malik itu berwasiat yang memandikannya adalah Muhammad bin Sirin. Jadi orang pertama utama adalah mendapat wasiat dari mayat. Kemudian al-aqrab al-aqrab, kemudian yang lebih dekat, ya, dengan mayat dari sisi hubungan keturunan. Seperti ayah, kakek, anak, ya. Idza kanu arifin bi akhmaras, tapi syaratnya mereka harus tahu cara-cara memandikan mayat. Maka kalau anak yang meninggal adalah orang tuanya, jika orang tuanya anaknya, ya, yang laki-laki jika bapak yang meninggal. Jika perempuan, ya, anak perempuannya lebih utama untuk memandikan ibunya, gitu. Atau suaminya boleh. Nah, jadi diutamakan memilih orang yang paham tentang tata cara pelaksanaan mereka. Nah, ini perlulah anak-anak kita harus dilatih, diberikan tuntunan, diberikan kursus, diadakan pendidikan bersama untuk remaja-remaja kita bagaimana cara memandikan mayat. Ini khawatir kita nanti ini ketika sekarang begitu sibuknya anak-anak kita dengan media sosialnya tidak dan menganggap sebuah belajar agama suatu hal yang tidak penting lagi, ya, menurut mereka untuk memandikan mayat pun mereka tidak mengerti. Jangan-jangan sampai kita sampai mendengar nanti, ya, suatu daerah, ya, tidak ada orang yang dimandikan, mayat tidak dimandikan tapi dilempar aja ke sungai, kan sudah berbahaya sekali. Jangan sampai hal ini terjadi, gitu. Nah, baik. Maka yang perlu mengerti, yang utama memandikan orang yang mengerti, dengan syarat orang yang keluarga dekatnya itu adalah mengerti cara melaksanakan pemandian mayat, memandikan mayat. Wa ila qudima ghairuhum mimman huwa alim bidzalik. Dan kalau tidak ada keluarga dekat yang mengerti cara memandikan mayat, maka dicari orang yang lebih paham. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri. Nah, ini ada sebagian memang di sebagian pendapat mazhab, ya, anak laki-laki boleh mandikan ibunya, ini enggak boleh. Tidak boleh sebetulnya, karena laki-laki memandikan ibunya juga tidak boleh anak perempuan memandikan bapaknya. Karena laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya, kecuali suami istri. Ya. Atau bayi, nah itu boleh. Bayi perempuan dimandikan oleh bapak-bapak atau orang yang balik, ya, anak muda itu boleh. Bayi yang di bawah umur 7, masih kecil. Ya. Bayi masih kecil. Baik. Kemudian walikul wahid min az-zawjaini taksil akhar. Jadi atau dua suami istri boleh timbal balik memandikan seseorang di antara mereka jika meninggal, suami memandikan istri atau istri memandikan suami. Walikul min ar-rijal wa nisa taksil al-atfal. Nah, atau masing-masing laki dan perempuan boleh memandikan, yaitu anak, ya, anak-anak yang di bawah umur 7 tahun. Ya. Tidak boleh bagi seorang muslim, ya, baik laki-laki maupun perempuan, memandikan, ya, orang non-muslim, orang kafir. Dia tidak boleh pula membawa jenazahnya dan tidak pula mengafaninya dan tidak pula menyolatkannya walaupun dia keluarga dekatnya seperti bapak dan ibunya sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kepada bapaknya sendiri, ya. Nah, Abu Thalib. Wasyatu ayakun al-ma alladhi. Nah, kemudian syarat lagi, air yang dipakai untuk memandikan mayit itu harus suci. Nah, ini sudah kita bahas dalam kitab Thaharah, ya. Kemudian juga memandikan mayit itu harus di tempat tertutup. Kemudian juga tidak boleh masuk ke tempat tersebut orang yang tidak ada urusannya untuk memandikan mayat. Jangan jadi tonton bersama-sama. Ini kadang-kadang juga ada orang yang sudah ditutup begitu, ada pula yang ngintip-ngintip orang. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh diintip-intip mayat itu ketika dimandikan. Harus tertutup. Karena ada aib-aib yang tidak boleh dilihat juga kadang-kadang, ya. Tata cara melaksanakan memandikannya, yaitu diletakkan di atas tempat pemandian, sarir, bangku, apa, ranjang, gitu. Ditutup auratnya dulu, kemudian baru dibuka pakaiannya, ya. Kemudian menutup agar orang tidak melihat dari luar, ya. Hujar, namanya, ditutup. Ya, ditutup tempat memandikannya itu dengan kain kah, atau di ruangan kah, ya. Kemudian, ini cara melaksanakan mandikan mayat ini perlu khusus, ya. Jadi ini disebutkan sedikit di sini. Ketika setelah dibuka bajunya, ya, sebelum itu ditutup dulu pakai kain, ya. Kemudian baru tanggalkan kayak bajunya di bawah kain itu sehingga tidak terbuka, tidak boleh terlihat telanjang gitu, tidak boleh mayatnya. Ya, harus ditutup. Nah, nanti memandikannya di bawah kain itulah di sabunin, usap, disiram, gitu ya, gitu. Ini cara-caranya, pelaksanaannya. Nah, nanti kalau di awalnya itu adalah mayat itu diangkat dulu kepala, didudukkan dikit, naikkan gini, supaya apa? Nah, gunanya adalah kotoran yang ada bisa keluar. Nah, itu disebutkan oleh para ulama, dinaikkan kepalanya sedikit. Ila qurbi julus, diangkat kepalanya, mendekati seakan mau duduk. Suma yumarrir yadahu ala batni. Kemudian ketika itu dilewati tangannya di atas perut ini untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin bisa di dalam, karena terkeluar. Nah, dilewatkan. Kemudian setelah itu disebutkan sini, wayu'siru, agak ditekan dikit. Tekan perutnya agar keluar kotorannya. Suma yunatiful al-mukhrajin. Ya. Ya. Kemudian dibersihkan. Ya. Wayunajja al-mayt. Jadi diistinja maksudnya, dibersihkan kotorannya itu, disiram pakai air. Kemudian tangannya juga dipakaikan, apa namanya itu, sarung tangan, ya, atau pakai kain, dibersihkan tempat kotoran keluar itu. Kemudian fayghsil ma alam, dan kemudian membersihkan najis tempat keluarnya kotoran tadi, ya. Wa dzalika billafi khirqa ala yadayhi, dia menimputkan kain, potongan kain dibalut dengan kaki tangannya lalu dibersihkan. Nah, ini contoh yang, ya, membersihkannya. Summa yanwil ghusl. Kalau setelah sudah dikeluarkan kotorannya, sudah dibersihkan gitu, baru berniat memandikan mayat itu. Membaca bismillah, kemudian diwudukkan dulu, ya. Ya, diambil air pokoknya, dicuci tangannya mayat itu, siramkan tangan mayat kan gitu, ya. Cuman mabuk enggak perlu, enggak cuci apa kumur-kumur enggak ada. Itu istinsya enggak ada, cuman gitu saja, kemudian baru disiram. Diambil air ke tangan kita, diusapkan tiga mayat, ke muka mayatnya tiga kali itu berwuduk dia. Kemudian diambil air lagi, diusapkan tiga kali ke tangan kanannya, pemainnya di sini, siram. Kemudian diusapkan biar dia wudukkan. Bagaimana mewudukkan? Ya, diwudukkan mayat tadi. Kemudian, kecuali berkumur-kumur dan istinsya tak perlu. Kemudian, fa'at bil masah alal fahmu wal'am. Yang cukup dilap saja mulut dan hidungnya. Tumma yuksir rasu. Kemudian dimulai, dibersihkan, disiram kepalanya. Kemudian jenggotnya dengan air sidir, dengan air yang dicampur bidara, ya, atau air yang ada sabunnya, gitu ya, itu lainnya. Kemudian setelah itu kepala, jenggot, kemudian baru bagian kanan dari badan si mayat dimandikan di bagian kanan si mayat, ya. Setelah itu, ya, sumayaksil apa namanya sini al-mayami min al-mayasir. Jadi diulang dulu yang tangan kanan disiram. Sebagian kanan, ya. Kemudian siram bagian tubuh yang lainnya. ya, kemudian baru kiri, ya, setelah kanan baru kiri. Wa yustahabu an yulaffa 'ala yadihi khirqa hal taghsil. Jadi untuk menggosoknya pakai kain itu tadi, tidak langsung dengan tangan. Tangan kita dibalut dengan kain gitu. Potongan kain dibersihkan punya, atau kan ada kain yang apa, perban ya, perban untuk dibalut bersihkan gitu. Nah, wal wajib ghusratun wahidah, dan yang wajib itu adalah hukumnya memandikan kesempurnaan badan mayit satu kali. Jadi caranya akan lebih detail lagi adalah ketika menyiram dibalikkan ke kiri begini, kemudian disiram bagian kanannya, kemudian setelah itu mau menyiram yang kiri dibalikkan ke kiri juga gitu ya, kemudian disiram yang kirinya. Baik, kemudian ya, yang wajib, yang sangat wajib harus dimandikan satu kali tadi, kemudian siram itu satu kali semua kan pakai sabun. Setelah itu dibersihkan air sabun tadi, dimulai lagi dengan seperti tadi, dengan kanan, bagian kanan baru bagian kiri ya. Jadi kalau satu kali sudah bersih cukup, dan dianjurkan tiga kali ya. Setelah tadi disiram pakai air sabun itu, kemudian dibersihkan melalui perban yang dibalut tangan, mulai di bagian kanan kemudian kiri, kemudian disiram lagi satu kali semuanya seperti yang semula, kanan ya, kemudian juga kiri semuanya, bagian anggota badan yang kiri dua kali, kemudian dibersihkan lagi, diusap lagi, kemudian tiga kali ini dianjurkan. Jadi tapi kalau masih belum bersih juga tiga kali boleh, lima kali tapi diganjil. Kemudian disiraman air yang terakhir itu airnya dicampur kapur barus harum gitu ya, harum. Kemudian yunashaful mayit, kemudian satu diandukkan, pakai andukan ya, uyuzilu anhu ma yushra izalatu minal asfar. Kemudian juga setelah itu dipotong jika kukunya panjang, jika kumisnya juga sedikit panjang dibersihkan juga ya. Kemudian juga jika apa namanya ada bulu-bulu lain yang perlu dipotong itu dipotong. Kemudian yusfar syi'rul mar'ah. Kemudian kalau perempuan rambutnya dikepang, dilepaskan ke bawah punggungnya ya. Yusdal wara'i hadi, dibiarkan melepas memanjang ke belakang setelah diikat ya, kemudian dilepaskan. Kemudian ada apabila kondisi ada uzur memandikan mayat tadi, imma mungkin mayat kecelakaan tidak mungkin untuk dimandikan tubuhnya, itu hanya ditayamumkan, ada kalau ada bagian yang bisa ditayamumkan. Apabila tidak atau uzur menggunakan air ya, atau tidak adanya air ya, au kana muqatta'al jism biharkan atau wanahi, atau terjadi itu hanya sisa tubuhnya tersisa terbakar atau semacamnya, fa innahu ditayamumkan ya, yamam ya, ya ditayamumkan, tidak dimandikan. Kemudian setelah itu bagi orang yang menunjukkan mayat dianjurkan untuk mandi setelah ya memandikan mayat itu. Nah itu kaifiyah tata cara pelaksanaan mandi mayat, mandikan mayat. Kemudian masalah kedua adalah mayat tawallal al-ghusl, siapa yang melakukan memandikan mayat itu. Yang lebih afdol adalah pertama tadi orang yang lebih tahu tentang sunnah ya, berbagai aturan ketentuan agama memandikan mayat, dari orang yang terpercaya, umana, udul. Tadi kenapa harus orang yang terpercaya, dia tidak boleh menyebutkan ada kondisi-kondisi tertentu yang dia lihat pada, atau apa yang dia lihat sesuatu yang ganjil pada diri mayat, enggak boleh disebutkan kepada siapapun. Wala siyamak idza kana min ahli aw qaribi, dan lebih utama itu keluarganya dan kerabatnya, tapi dengan syarat mengerti ya. Kenapa dalilnya? Karena yang memandikan Rasulullah SAW adalah keluarga beliau, itu Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Kemudian juga wa aulana bi ghuslihi, dan juga yang lebih utama untuk memandikan seorang itu adalah orang yang mendapat wasiat dari mayat ya. Itu. Kemudian setelah itu bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian keluarga dekat berikutnya. Kemudian tadi sudah kita jelaskan juga, disinggung ya, yang laki-laki dimandikan laki-laki dan perempuan dimandikan perempuan, yang dikecualikan adalah suami istri. Berdasarkan hadis Aisyah anha, "Law kuntu istaqbaltu ma amri mastadbartu ma rasala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi." Seandainya aku istaqbaltu min amri mastadbartu, aku mempersiapkan dari urusanku, dari apa yang telah terjadi, aku tidak akan memberikan seorang kecuali para istri-istrinya ya. Tapi memberikan Rasulullah adalah Ali bin Thalib. Dan juga Nabi SAW berkata kepada Aisyah ketika Aisyah pernah satu kali mengeluhkan sedang sakit gitu ya. Bahwa Rasulullah mengatakan, "Lau mitti qabli la ghasaltuki wa kafantuki." Jika engkau lebih dulu meninggal, aku akan mandikanmu dan akan mengafankanmu, kata Rasulullah. Kemudian juga suami istri yang memandikan seperti adalah ghasal Asma bintu Umais zaujah Abu Bakar. Kemudian juga Asma istri dari Abu Bakar memandikan Abu Bakar ketika Abu Bakar meninggal. Baik. Lalu ada yang tidak boleh dimandikan. Siapa mereka? Adalah orang yang mati syahid. Nah, ini tidak dimandikan dan juga tidak dikafani. Ya, la yughassal syahid al-ma'rakah, yang mati syahid di dalam perperangan, bukan mati syahid bunuh diri. Mati syahid yang sebut orang ya bom bunuh diri itu bukan mati syahid ya. Mati sakit gitu. Ya. Karena ada orang melihat bom bunuh diri itu adalah suatu hal yang sangat fatal. Itu disebutkan dalam hadis, orang yang bunuh dirinya dengan menggunakan alat tertentu, maka dia akan diazab dengan alat itu nanti di akhirat dalam api neraka. Ya, dia dengan sikin, maka dia akan menusuk-nusuk dirinya, bagaimana caranya dia membunuh diri di dunia ini, dan begitu pula azab dalam neraka. Jika dia terjun dari bukit, kata Rasulullah SAW, dia juga akan terjun di bukit dalam neraka. Itu kerjanya begitu, dia azab seperti itu dia. Nah, jadi bom bunuh diri itu bukan mati syahid, ya. Tapi itu adalah mati sakit. Ya. Karena bagaimanapun, ya, di dalam pertempuran, seseorang tidak boleh membunuh dirinya. Ini apalagi pertempuran ini, apalagi yang dilakukan ini sudah suatu jalan yang salah. Bunuh diri lagi, berlipat. Orang yang dalam sebuah peperangan, disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang dalam suatu kisah dan pertempuran, ada seseorang yang begitu banyak sekali menghabis kaum musyrikin. Lalu ada sahabat mengatakan, ma ablam sulpulan al-yom. Kata sahabat ini, tidak ada seperti orang ini yang lebih hebat hari ini bertempur. Banyak sekali memenggal kepala orang musyrikin. Tapi Rasulullah SAW beri informasi kepada orang yang memujinya tadi, innahu finnar, kata Rasulullah, sesungguhnya dia di neraka. Akhirnya sahabat yang beritahu tadi oleh Rasulullah SAW sesungguhnya di neraka, dia mencoba selalu menguntit orang yang tadi kelihatannya begitu berani menebas penggal leher orang musyrikin, disebutkan langsung dia di neraka. Apa gerangan kepada Rasulullah SAW? Dia mengatakan dia di neraka. Lalu ketika itu, ketika dia begitu sudah banyak kena panah, kena pedang, kena apa, lukanya banyak. Nah, ini sahabat yang tadi memuji, tadi menyuntik terus melihat nih, apa yang terjadi di gerangan padibani. Rupanya ketika dia tidak sabar menahan sakit, ittaqa ala sayfi, dia tidur di atas pedangnya sendiri. Ya. Dia dibunuh oleh senjatanya sendiri, bukan senjata musuh. Makanya tadi yang kata Rasulullah menyebutkan, ini berjihadnya sama Rasulullah lah. Bagaimana dengan syariat yang tidak jihad yang tidak syar'i seperti ini, gitu kan? Jihad yang tidak sama sekali tidak syar'i. Ini adalah jihad syar'i saja. Dia ternyata tidak kuat menahan kesakitan yang dia begitu banyak mengalami luka dalam pertempuran itu. Ittaqa ala sayfi, dia justru bunuh dirinya sendiri, tidak kuat menahan sakit. Maka itu yang tadi katakan Rasul innahu finnar. Bagaimana dengan orang yang meledakkan diri sendiri? Sudah sengaja 100% dia itu. Dia akan meledakkan dirinya. Dia akan mati dalam itu sudah tidak boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi'idikum ila tahluka. Jangan bawa campakan diri kalian dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Allah sangat sayang kepada kalian. Makanya dibolehkanlah orang pergi berjihad. Rasulullah SAW menyuruhkan, menyuruhkan Rasul sendiri ketika berjihad memakai baju besi, memakai helm yang anti panah, tombak. Sahabat begitu juga mengamankan diri mereka dari panah semacam. Kalau seandainya tidak, kalau ini kan tidak bunuh diri sebetulnya dia, tapi kenapa begitu Islam? Islam itu bukan berarti ya menyuruh pengikutnya merusak diri sendiri. Ya, makanya Allah katakan, wala tulqu bi'idikum ila tahluka, wala taqtulu anfusakum. Jangan campakkan diri kalian ke kebinasaan, jangan bunuh diri kalian sendiri. Nah, sahabat saja, kalau seandainya mereka pergi pada perang kalau mencari kematian, ya tentu mereka cukup bawa pedang aja, ya bawa panah saja, kemudian nggak perlu bersiap-siap menangkis dengan berbagai baju besi segala macam. Karena kalau dia mati nanti masuk surga pasti dapat bidadari, ya dia yang membunuhnya juga bukan senjata dia. Ini sudah salah. Justru mengamankan diri menjadi sebab selamat dari kematian diperintahkan oleh agama kita. Buktinya Rasulullah SAW kita lihat beliau memakai alat-alat keselamatan, ya. Nah, Itulah pemahaman yang perlu diluruskan oleh masalah ini. Ya. Sebetulnya mereka punya syubhat yang sangat aneh-aneh nih, orang-orang yang bom bunuh diri ini. Di antaranya ada Ayyub Ansari dalam suatu pertempuran, dia pernah mendobrak barisan orang. Dia sendiri maju ke sana, kemudian kembali selamat. Ada orang tokoh-tokoh dari teroris ini memanfaatkan kejadian ini sebagai hujah bolehnya membunuh diri. Buktinya mereka kan sendiri dia ke sana, tapi dia bisa selamat. Itu tidak hujah bagi mereka, karena dia ke sana itu bukan membunuh dirinya. Dia adalah tujuannya, karena memang bentengnya orang kafir tadi, pertahanan orang kafir tadi, tidak ada yang mungkin untuk, tidak bisa dibuka kecuali ada yang berani betul-betul, ya, apa namanya, berkorban menyerang ke sana. Tapi buktinya, sahabat yang melakukan itu, dia selamat kembali lagi ke baris kaum muslimin setelah porak-poranda. Dia hujah, dihadang oleh dia dengan pedangnya, dia berani dengan kudanya ke sana, ya, kemudian dia kacaukan baris kaum musyrikin. Setelah itu dia kembali ke kaum muslimin, kaum muslim baru mulai menyerang. Jadi yang tadi enggak bunuh diri dia, masa bunuh diri dia? Pakai pedang melawan dan dia menyelamatkan diri setelah itu. Nah, tidak ketemu dalil hujahnya mereka dengan hal itu. Jadi makanya sebetulnya ya banyak hal yang perlu banyak kita pelajari, ya. Tidak hanya kita mengenal akidah yang benar, juga kita harus banyak juga mengetahui di mana sih letak penyimpangan orang ini dalam memahami dalil. Nah, ini yang saya sebutkan dalam kita mengkanter atau menyelesaikan persoalan teroris ini, tidak bisa dengan sengaja dengan membuat opini-opini yang tidak liar, tuduhan-tuduhan yang tidak penting, tapi lebih baik kita tuju juruskan kepada pokok permasalahan, dicari mana syubhat-syubhat mereka, dibuat tim yang khusus untuk meneliti pengkajian-pengkajian mereka, buku-buku yang mereka pakai apa, kita teliti syubhat-syubhat mereka. Itu yang harus dilakukan. Kemudian diadakan pencerahan ke masyarakat oleh tokoh-tokoh agama, ya, para akademisi, itu mestinya. Ya, baik, sedikit ya kita keluar dari topik kita karena lagi ending juga topik masalah bom bunuh diri ini. Baik, jadi di sini disebutkan tadi adalah orang yang mati syahid itu tidak apa boleh dimandikan. Nah, ini tadi yang membawa kita bicara masalah orang yang bom bunuh diri itu bukan syahid, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amara bi qatla Uhudin. Karena Rasulullah Sallam menyuruh orang-orang yang mati syahid waktu perang Uhud itu dikuburkan pakai pakaian baju mereka saja, tidak dimandikan dan tidak dikafani. Walam yuqassalu walam yusalla alaihim. Bahkan juga tidak disolatkan. Jadi tidak dimandikan, tidak dikafani, tapi dikuburkan dengan pakaian mereka yang ada. Kemudian juga menyebutkan sebagian tidak disolatkan. Ada sebagian lagi ulama menyebutkan disolatkan. Tapi di sini tidak disolatkan, sebenarnya riwayat Imam Bukhari. Jadi orang yang mati syahid itu tidak dimandikan, tidak dikafani, juga tidak disolat, tapi langsung dikuburkan. Wa kadalla yukfan, ya, tidak dikafani, wal yusalli alaihi, tidak disolatkan, bal yudfan bi syabi, dikuburkan dengan pakaiannya yang saat berjihad itu. Semua terdapat dalam hadis yang berlalu. Baik. Kemudian wasaqtu. Nah, kemudian lagi anak yang bukan anak istilahnya, ya, bayi yang gugur, prematur. Nah, prematur atau bayi yang belum berbentuk. Gimana ini? Perlu dimandikan, perlu disolatkan atau tidak? Nah, ini ada penjelasan pertama, yaitu adalah anak yang keguguran dari kandungan ibunya sebelum penciptaannya. Jadi belum ada berbentuk atau dalam tidak sampai 4 bulan. Ya, mungkin sekumpal darah saja. Ya. Kecuali kalau sudah berbentuk dia, ya, maka itu dimandikan. Lakarangkana unsa idza balagha arba'ata ashhurin ghusil, ya, apabila sudah sampai 4 bulan kandungannya itu dimandikan dan dikafankan dan disolatkan, ya, karena dia setelah 4 bulan itu telah menjadi seorang manusia. Karena kan disebutkan dalam hadis Mus'ud, apabila telah 4 bulan itu ditiupkan roh, ditentukan ajalnya, rezekinya dan pekerjaannya, dan dia tentukan juga nasibnya apakah dia di surga atau di neraka. Baik. Jadi itu tata cara pelaksanaan, ya. Jadi ada berapa orang yang kalau dia tadi, kalau yang tidak dimandikan apa? Orang mati syahid. Nah, ini bisa dibuat pertanyaan yang kemarin kayaknya di awal-awal kajian kemarin bisa katanya ada kuis, ya, bisa dibuat pertanyaan. Ya, kapankah orang mati tidak dimandikan? Kenapa ada orang mati yang dilarang memandikan? Siapakah dia? Bagaimana hukum memandikan, umpamanya, bayi keguguran yang belum sampai 4 bulan yang, atau yang setelah 4 bulan. Kalau sudah sampai 4 bulan, dia dimandikan, dikafani, dan disolatkan, dan dikuburkan. Tapi kalau tidak, dalam masih belum bentuk, ya masih sekumpal begitu aja, belum jelas wujudnya, yang belum sampai 4 bulan, maka itu tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Cuma hanya dikuburkan saja. Baik. Kemudian bicara masalah hukum takfinihi wa kaifiyati. Kemudian bicara lagi masalah cara cara proses mengapani. Kalau tadi mandikan. Kemudian disebutkan juga tafsilnya penjelas sedikit tentang orang yang tidak dimandikan itu orang mati syahid ataupun yang jadi pertimbangan yang juga dimandikan adalah bayi yang keguguran dari kandungan ibunya. Yang ketiga, permasalahan adalah hukum mengafani dan bagaimana caranya. Hukum mengafani sama dengan mandikan, itu fardu kifayah, wajib. Ya. Ini sebenarnya yang disebutkan dalam hadis yang tadi, kisah seseorang yang ketika berihram dan dia ditendang oleh tunggangannya. Wa kafanuhu fi tsaubaini, itu mereka mengkafankan dalam dua lapis pakaian. Wajib menutup semua badannya. Ditutup semua badan orang meninggal tadi, kecuali orang muhrim enggak boleh ditutup kepalanya, ya kan? Karena dia akan dibangkit dalam nanti di akhirat dalam keadaan bertalbiyah. Jadi seluruh badan ditutup, fa illam yujad illa thubun qasir, kalau tidak dapat kecuali sisa pakaian yang sedikit pendek, lak fi jami' badan, tidak cukup untuk semua badannya, untuk semua badannya, untuk kepalanya, maka yujala rijlai syai'un minal idhar. Dia itu yang ditutup ada kepalanya, kaki yang tutup pakai rumput sebenarnya yang atau pakai terpakai alat yang bukan pakaian, pakai terpal atau pakai semacam anyaman dari bambu atau apa itu, seperti yang terjadi di masa Musa bin Umair, di mana beliau karena waktu syahid tidak ketika tarik beliau ditutup pakai rumput yang dianyam gitu ya. Nah, kemudian liqauli Khabbab fi kisah takfin Mu'az bin Umair, di mana berdasarkan hadis Khabbab menceritakan tentang pengafan Mu'az bin Umair. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yughatti ra'sahu, Rasulullah menyuruh kami menutup kepalanya, wa naj'ala rijlaihi min al-idhar. Ya, dijadikan di bagian kakinya itu idhar, ini kalau enggak salah artinya adalah seperti anyaman, kalau di kita mungkin tidak dari pakaian lah. Tidak berdasarkan sebuah dasar pakaian atau gurai kafan. Baik. Atau ada yang menyebutkan juga rumput yang dianyam, dan seterusnya. Kemudian, setelah itu, ya, walaupun tira'asul muhrim, ya, kalau orang yang sedang ihram, dia tidak ditutup kepalanya, walaupun dikafani. Di qawli s.a.w, wala tukhammiru ra'asahu, jangan kalian tutup kepalanya, kata Rasulullah s.a.w. Wa yakunu dhalika bi thawbin la yusaful bashar satiran. Nah, kain kafan ini harus tidak terlihat kulitnya, jangan tipis banget. Ya. Wa yakuna minal malbus mislah, ya. Jadi diambil suatu pakaian yang biasa dipakai. Ya, seperti pakaian yang dasarnya itu, yang dipakai biasa. Li anna la ijhafa 'alal mayt wa la 'ala warathatihi. Jadi tidak membuat kekikiran terhadap mayat, juga tidak terhadap ahli warisnya. Jadi ahli warisnya juga tidak kerugian kalau belikan pakaian yang mahal, ya si mayat juga tidak dirugikan dengan tidak menutupnya dengan kafan yang selayaknya. Wasun takfin rajul fi salasil lafaif. Kalau seorang laki-laki itu disunahkan 3 lapis kafannya. 3 lapis, ya. Itu minal koton, itu pakaian yang putih, ya. Kemudian, ya, watub satu ala ba'diha. Nah, kemudian dilapis 3 gitu, fadudu alaihal mustalqiyan, nanti sudah dibentangkan kapannya begitu, nanti mayat setelah selesai dimandikan, ditaruh di atas itu, ya, masih ditutup pakai kain, nanti di bawah kainnya itu dipasangkan kapannya itu, ya. Dan kapan itu sebelum taruh ini seperti kain kafan, nah di bawahnya sudah ada tali-tali, ya, ada tali-tali bagian kepalanya, bagian dadanya, tengah perutnya, pinggangnya, pahanya, lututnya, kemudian di ujung kakinya. Itu sebelum dibentangkan kafan dulu, tali-tali dulu ditaruh ini. Nanti ketika kita mau memasangkan kafan, kan tali ini jadi ditarik kainnya, maka tali ini yang dibuhul, ya. Jadi kafannya enggak pakai leather setting, ya, enggak pakai kancing, tapi pakai buhul tadi yang telah dipasang, dipotong-potong dulu tuh kain kafan itu untuk sebagai talinya, ya. Ya, ada 7 umpamanya, ganjil lah 5, 7, ditaruh dulu baru dipasang kafannya di atas. Baru nanti mayatnya ditidurkan, ditutup kainnya, ya. Bahkan ulama juga mengatakan kalau 3 lapis itu agak dilebarin supaya ujung ke sana lebih menutup, ujung ke sini juga lebih menutup. Nah. Baik, ini perlu juga ini latihan, ya. Hal-hal seperti ini perlu harus alhamdulillah banyak dah ada pelatihan-pelatihan penyelenggaraan mayat itu bagus untuk diikuti. Kemudian selanjutnya disebutkan summa yuraddu tarful ulya min al-janib aysar ala shakl ayman. Diambil ujung pinggir kain yang tadi di atas itu dari kiri dilemparkan ke kanan, summa taraful ayman ala yasar. Baru yang kanan setelah itu di luar dibawa ke kanan. Jadi pohon yang kiri dulu ditaruh ke sini, kemudian baru yang kanan ini lagi, kemudian dia ambil tali-tali yang telah tadi siap untuk dibuhul. Baik, pengikatnya gitu ya. Baik. Kemudian setelah itu ya. Jadi caranya kan 3 lapis tadi itu. Yang kiri dulu 1, kemudian yang kanan. Terus diambil lagi yang lipat lagi yang lapis kedua, yang kiri lagi, yang kanan lagi gitu. Kemudian kiri lagi dan kanan lagi. Begitu caranya ditunjukkan sini ya. Kemudian yang lapis yang kedua, lapis yang ketiga. Sumaya sendiri aindara sih ya. Dilebihkan dikit kepalanya, dilebihkan nanti supaya bisa diikat. Kakinya bagi kaki juga dilebihkan. Jadi kalau umpamanya panjang mayat itu taruh 150 meter, jadi lebihkan agak ya 10 cm ya atau 15 cm, 20 cm untuk bisa diikat di ujungnya. Baik, sumaya ikat. Nah, itu diikat bagian kepala, diikat bagian kakinya. Walau kan zaid aksar ja'ala inda qadami. Kalau pakaian kapan tadi agak panjang, maka yang lebih panjang sisanya ke kaki, jangan ke kepalanya. Kepalanya secukupnya saja diikat, ya. Tapi kalau yang sisa yang panjang ini bagian kaki. Nah, ini teori sebutkan ini cara-cara ini. Ya. Demikian diikat juga. Fa inna dzalika atbal kafan, supaya kafannya tidak terbuka, supaya kokoh, ya. Berdasarkan hadis Aisyah, ya. Kafanna Rasulullah SAW alaihi wasallam fi salasi aswabi, ya. Oh, kufina Rasulullah SAW pisalasi aswabin bidin suhuliyah. Dia Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lapis, ya, kapan putih, ya, yang baru, jududun jamaniya. Laisa piha komisun, ya, tidak ada komis, yang komis itu baju yang maksudnya, komis, berbentuk baju. Jadi kalau sobun dulu, komis itu adalah pakaian yang, yang dijahit sesuai dengan berbentuk ukuran bagian tubuh. Nah, itu komis. Nah, wala imamah, juga enggak ada imamah. Adra fiha idrajan. Ya. Udra fiha idrajan. Walikaul SAW, ilbisu min thiyabikum, albayat. Ya, pakailah pakaian kalian yang putih, albayat, fa innaha min khair thiyabikum, itu pakaian yang baik. Wa kafinu fiha mautakum, dan kalau kafan orang meninggal juga dengan warna putih. Ini keutamaan memakai warna putih ini. Ya. Adapun perempuan itu dianjurkan 5 lapis kafannya. Ya. Ya, izar, dasarnya, khimarnya, ada nanti tujilbabnya, komisnya juga, pakai bajunya sendiri. Ya. Jadi buatkan bajunya seperti baju walafataini. Ya, ini dibuatkan untuk kafan yang 5 lapis tadi dibagi itu. Ada kayak izar, ada khimar. Ya, izar itu bagian bawah, sarungnya gitu. Khimarnya adalah selendangnya di atas. Kalau dibolongin nanti itu, ya, ya harus ada teorinya itu. Dan biasanya kapan itu dilipat, dibolongin, pas nanti mayatnya didudukkan gini, ditaruh di atas kapan, nanti disorongkan itu kepalanya ke baju. Jadi kayak pakai baju dia. Nah, terus nanti ada untuk kepalanya, penutup khimarnya gitu. Nah, itu disebutkan di sini adalah yaitu tadi apa? izar, khimar, dan komis. Nah, itu tiga. Kemudian baru di luarnya ditutup dua lapis kafan yang biasa seperti laki-laki tadi. Kalau yang tiga lapis itu dibuat untuk khimarnya, untuk izarnya, dan komisnya. Jadi itu untuk bagaimana kafan wanita. Adapun anak-anak boleh satu lapis saja, ya. Dan juga dibolehkan tiga lapis, ya. Wasaghira fi qamisaini wal fataini. Nah, kalau anak kecil perempuan, kalau anak kecil laki-laki tadi cukup satu saja, atau boleh tiga lapis juga. Anak kecil perempuan itu tiga lapis qamisnya dan juga dua lipatan untuk kafannya. Baik. Kemudian masalah yang keempat. Masalah yang keempat di sini, as-salatu alal mayit. Nah, setelah dikafani itu salat, ya, untuk mayat. Nah, salat untuk mayat ini agak panjang pembahasannya. Insyaallah kita akan bahas saja jumpa kita yang akan datang, itu pembahasan tentang salat mayat. Ya, baru kali ini yang dapat kita bahas adalah itu sampai pembahasan tentang mengafani mayat. Ya, biar tidak terpotong-potong pembahasan nyambung besok, kita akan lanjutkan insyaallah jumpa kita dengan membahas salat mayat. Kalau sekarang hanya sampai proses penyelenggaraan mayat kita sampai dikafani dulu ya. Jadi mayatnya belum dikubur, belum disolatkan. Ya, baru dikafani. Baik, insyaallah akan lanjutkan insyaallah bagaimana tata cara pelaksanaan salat mayat, kemudian tata cara menguburkan mayat, kemudian bagaimana membawa jenazah dan seterusnya ya. InsyaAllah akan kita bahas pada jumpa yang akan datang. Kemudian juga ada pembahasan takziah, ya. Itu adalah pada jumpa yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai dulu untuk materinya. Silakan jika ada pertanyaan untuk dibacakan. Yubarik, Fik Ustadz. Untuk pertanyaan saat ini belum masuk. Mungkin langsung ke HP Ustadz dulu. Nanti biasanya teman-teman peserta kajian akan memasukkan pertanyaannya ke dalam kolom chat. Dan Ken. Apa Ustaz untuk pertanyaan kajian berikutnya bagian ketiga ya Ustaz? Hukum mengapani dan tata cara atau gimana Ustaz? Sudah selesai tadi. Itu. Masuk ke hukum salat jenazah dan dalilnya. Yang kelima. Kelima. Proses salat. Itu angka empat. Tentang cara salat jenazah. Tata cara salat jenazah dan dalilnya ya Ustaz. Ya. Tapi judulnya buat aja nanti tata pelaksanaan sholat jenazah. Jadi akan banyak pembahasan. Ya, ada syaratnya, ada nanti waktunya, kemudian juga cara membawa jenazah ke kuburan, kemudian setelah itu juga bagaimana menguburkan mayat, kemudian terakhir adalah tentang takziah. Jadi, insya Allah masalah yang keempat besok pembahasan masalah itu. Masalah keempat ya. Di hari Sabtu, Ustaz. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Depannya pelaku pembunuh diri yang membunuh kafir mu'ahad itu disebut tidak akan mencium bau surga. Apakah tidak mencium bau surga itu maksudnya mereka tidak akan masuk surga dalam artian kekal di dalam atau bagaimana Ustaz? Yang zahir tidak mencium bau surga ini menurut para ulama adalah ia tidak termasuk orang yang mendapatkan surga itu di awal-awal, tapi dia diazab. Ya, ini diantaranya pendapat ulama yang menjelaskan bahwa mereka tidak kafir. Intinya mereka tidak kafir. Tapi maksud di sini tidak akan mencoba surga, artinya dia dijauhkan dari surga dalam dia diazab dalam waktu yang sangat lama di dalam surga. Jika Allah tidak mengampuni dosanya, ya tetap dia merupakan sebatas pelaku dosa besar. Ya. Karena orang yang bunuh diri ya, dan orang dengan cara ini adalah suatu dosa yang sangat besar. Ini juga bergantung berdasarkan pendapat ulama tentang Al-Khawarij. Ya. Khawarij juga para sahabat Rasulullah SAW juga berbeda hukum mereka. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan kafir. Tapi jumhur ulama tidak mengkafirkan Khawarij. Bahkan Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan Khawarij. Ya, minal kufri farru, kata Ali bin Abi Thalib. Dari kekafuran mereka lari. Jadi, orang ini menunjukkan bagaimana Islam, ya, sebetulnya ada aturan ketika hidup berdampingan dengan orang yang beda agama, di mana Islam memberikan hukuman yang berat bagi orang pembunuh mu'ahad atau musta'man atau muzimmi. Ya, orang yang membunuh kafir zimmi adalah orang non-muslim yang hidup menjadi penduduk asli negara Islam tersebut, hidup di bawah kekuasaan Islam, penduduk asli. Mu'ahad adalah orang yang ada perjanjian bilateral antara kedua negara, di negara orang yang hidup di negara Muslim, dia tempat tinggal atas izin ada perjanjian, ya, antara perjanjian antara dua negara. Musta'man adalah orang yang diberi keamanan oleh baik oleh pejabat negara, oleh seorang warga negara, lalu tidak boleh disakiti, tidak boleh dibunuh dan diganggu. Nah, begitu Islam, ya. Jadi orang yang mengerti Islam, dia tidak akan pernah mengatakan perbuatan-perbuatan seperti itu adalah bagian dari ajaran Islam. Tapi itu adalah orang yang telah salah memahami Islam. Dan sebetulnya kenapa Islam disalahkan? Justru banyak orang salah paham juga tentang masalah Pancasila, seperti PKI yang telah menjelas memakan korban segitu nyata di republik ini, telah membuat kasus besar di negara kita, dua kali melakukan merasakan agresi kemanusiaan di republik ini. Itu sebetulnya salah juga kan, kesesatan dari mana mereka? Ya itu, kenapa mereka tidak disebut teroris gitu? Ya teroris itu tidak ada sangkutannya dengan agama. Karena agama-agama lain juga, justru mereka juga punya pandangan aliran pembunuh-pembunuh yang juga sadis, lebih sadis. Gitu maksudnya. Ya, jadi tidak perlu disangkut-sangkutnya agama tertentu, karena itu adalah kemanusiaan yang sebetulnya yang bisa saja orang melakukan berbagai dengan alasan. Ya, motif agama, motif politik, yang semuanya tindakan teror. Jangan hanya dikatakan kalau motifnya politik tidak disebut teror. Ya, kalau motifnya umpamanya agama disebut teror, dan agama pun motif agama, bukan hanya di Islam saja yang ditindak seperti ini. Banyak negara luar juga melakukan hal yang sama dengan agama-agama lain. Jadi teroris itu adalah musuh kemanusiaan dan musuh setiap agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini siapa yang dipertanya ini? Kalau ada muslimah atau muslim-muslimah yang sudah wafat, lalu kita bilang almarhum, apakah ini sebuah kekeliruan? Ini sebetulnya perdebatan-perdebatan yang perlu ditanya maksud orangnya. Karena ini bagian doa sebetulnya. Kalau menurut saya, intinya orang yang mendoakan ini, dia kan tidak mengatakan, ya maghfur insya Allah, diampuni, maksudnya semoga Allah mengampuni. Tapi demi begitu keharapan yang tinggi digunakan sigatul maf'ul, begitu maksudnya. Ini sebetulnya perdebatan dicalahkan, dijelaskan saja. Rahimahullah, semoga Allah, rahimahullah sama, Allah telah merahmati dia. Kan gitu maksudnya, fi'il madi. Ya, rahimahullah, Allah telah merahmati dia. Memang kita dapat memastikan juga sama, almarhum juga sama sebetulnya, Allah dirahmati, yang dirahmati. Itu sebagian dari doa. Maka menurut saya, perdebatan-perdebatan seperti ini juga kurang-kurang tidak terlalu inilah. Terpenting maksud orang yang mengatakan itu tidak pernah mengatakan dia sebagai orang yang telah dijamin masuk surga, gitu. Ya, dijamin masuk surga. Tapi ini masalah penggunaan kata-kata doa. Kata doa itu diungkapkan dalam menggunakan karena begitu tinggi rajanya digunakan kalimat-kalimat seperti itu sebetulnya. Ya. Tapi untuk selamat dari kilang, katakan saja rahimahullah atau yarhamullah, yarhamullah, dan seterusnya. Kita lihat, ulama kadang-kadang menggunakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena arti semua orang pada menggunakan fi'il madi. Sama juga dengan arti almarhum yang dirahmati. Maksudnya semoga Allah merahmati, tujuannya dengan sama sebetulnya. Mendoakan. Tapi kalau walaupun dia mengatakan yarhamullah, ya, dia menggunakan si'atul madi, tapi dia merasa orang itu sudah pasti ahli surga, dia tidak salah. Yang tidak boleh dalam keyakinan sunnah jamaah adalah tidak boleh memastikan surga untuk seseorang yang zahirnya dia orang soleh, itu tidak bisa. Tapi yurja lil muhsin, ya, uyukhafu alal musi, tapi kita cemas terhadap saudara kita yang berdosa, tapi kita tidak mengatakan ini sudah pasti jadi ahli neraka. Enggak ada. Orang yang mati dalam dosa besar tetap dikatakan oleh ahli sunnah jamaah tahta masyiatillah, ya, di bawah kehendak Allah SWT. Jika Allah tidak mengampuninya, diampuni mungkin ada alasan yang Allah lebih tahu, yang ada hal-hal yang membuat dosa yang terampuni, ada amal-amal yang lebih besar, kita tidak tahu gitu. Maka sebetulnya persoalan itu tidak perlu diperlebar lah, ya, kadang-kadang ada masalah yang lebih penting. Kita masalah hal seperti sebetulnya kembali sebetulnya doa, semuanya doa. Kalau tujuan mengatakan rahimahullah, yarhamuhullah, ya, ya Allah yarham, ya, ataupun almarhum, tujuannya kalau sama-sama doa itu tidak ada persoalan sebetulnya. Bolehkah menerima upah dari mengurus jenazah? Ini masalah mengambil upah materi dari amal ibadah yang wajib. Ya, wallahu a'lam. Kalau di negara-negara lain seperti bawahnya di Madinah, itu memang ada digaji oleh negara, mereka petugas resmi, tidak masalah, gitu. Tidak masalah sebetulnya, petugas resmi yang dibentuk oleh negara. Tapi kalau negara kita kan tidak punya petugas resmi ya di sebagian di daerah, ya kalau ada masyarakat umpamanya ada kas desa yang mengeri gaji kepada mereka, ya untuk mengurus satu hal itu, karena mereka standby tentunya, standby ya kan. Nah, tidak masalah insya Allah. Tapi kalau untuk sholat, menyolatkan, menguburkan, proses-proses itu, sebetulnya keutamaannya adalah dilakukan secara bersama. Ya, secara bersamaan. Tidak boleh, sebetulnya kalau menurut ulama yang lain, malah mengambil upah, kalau tidak ditentukan oleh negara, itu suatu hal yang madmum, gitu, akan menjadi kecanduan orang-orang melaksanakan itu kalau tujuannya adalah karena itu adalah suatu kewajiban bersama. Baik. Yang penting ketika kita melaksanakan jangan pernah berharap pahala upah ya untuk melaksanakan jenazah itu karena itu merupakan kewajiban bersama. Ya fardu kifayah. Bagaimana posisi tangan jenazah? Apakah berserikat seperti posisi sholat kedua tangan lurus di samping badan jenazah? Berdekat seperti sholat, berdekat seperti sholat. Jika jenazah di giginya ada gigi palsu, apa harus cabut? Ya, menurut sebagian ulama dicabut. Apakah wajib melepas tali pocong jenazah? Tali pocong jenazah ini sebetulnya dibuka atau tidak dibuka sama saja, karena kalau nanti dibangkit ya tidak perlu juga dia nanti tidak bisa. Allah Subhanahu Wa Taala mampu menjadikan segala hal, ya, ada malaikat segala macamnya. Ya, kalau nggak dibuka nanti bagaimana dia bisa keluar dari kuburnya? Jangan dipikir ke situ. Ya, cuman umumnya dibuka saja biar tidak masalah juga tidak masalah. Cuman jangan sepanjang asumsi kalau tidak dibuka atau lupa membukanya lalu dikali lagi kuburnya tidak perlu seperti itu. Ya. Ada yang meyakini kalau tali pocong tidak dilepas bisa menjadi hantu. Kata ini jelas sudah dikaitkan dengan hal-hal yang tidak penting, kurapatnya. Bahaya. Ini yang tidak perlu diyakini. Ada yang meyakini ruh manusia itu berada di alam dunia selama 40 hari dalam bersama keluarganya sehingga kemudian sering terjadi penampakan tentang orang-orang yang sudah mati. Apakah memang benar demikian? Tidak. Orang yang telah mati, arwahnya berada di alam barzah. Ya, seketika malaikat maut itu mencabut arwahnya, rohnya, ya, itu diserahkan ke malaikat yang membawa, kalau dia orang soleh, itu adalah, apa namanya, suatu minyak kasturi dan lembaran kapan, itu dari surga, kata Rasulullah SAW, jika dia adalah orang yang berdosa, dia dibawakan dari suatu pakaian yang bau, minyak yang dari, apa, pakaian dari neraka untuk menyimpan rohnya, ya. Nah, jadi roh itu kalau sudah berpisah dengan badan, dia tidak di dunia lagi. Lalu apa sih Ustaz? Ada yang katakan rohnya bukan tayangan, kelihatan seperti dia. Itu namanya korin. Karena setiap manusia ini ada korin dari malaikat, ada korin dari jin. Ya, sebenarnya kata Rasulullah SAW bahwa setiap kita ini ada korin dari malaikat, ada korin daripada jin. Nah, korin dari malaikat ini sebenarnya yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu selalu memotivasi ke arah yang positif. Dan korin dari jin ini selalu memotivasi ke arah yang negatif, membisikkan hal-hal yang buruk-buruk. Nah, maka amal matul malak fa'i'adun bil khair wa amal matul syaitan fa'i'adun bil syar. Jadi kalau bisikan malaikat katanya selalu memotivasi ke arah yang baik, adapun setan selalu memotivasi ke arah yang buruk. Nah, ketika seseorang telah meninggal, korin yang dari jin inilah yang berupaya membuat kerusakan, kesesatan untuk keluarganya. Dia bisa menirukan suara si mayat, bisa menirukan langkah si mayat, bahkan ya kadang-kadang terlihat ada orang sekilas lewat seperti si mayat, sebetulnya yang melakukan itu adalah korinnya, yang melakukan itu adalah korinnya dari jin ini. Dan adapun si mayat sudah, kalau dia sudah meninggal, rohnya tidak di dunia lagi, ya, maka disebutkan hadis Bara bin Azib, kalau orang soleh arwahnya diangkat ke langit, ya, fi'il liyin. Adapun orang-orang yang berdosa, yaitu orang kafir, tempatnya di fisik jin. Nah, itu arwah di sana. Jadi tidak ada di dunia ini arwah orang-orang yang telah mati. Tetapi yang tadi kita katakan yang disangkakan sebagai arwahnya itu adalah korin dari jinnya. Ya. Baik. Jika dalam kondisi bencana, misal banjir, tanah longsor, ada banyak jenazah, tapi kita tidak tahu musafir muslim atau kafir, itu dari sisi informasi, ya, secara mayoritas masyarakatnya apa? Ya, kalau mayoritas masyarakatnya adalah muslim, ya dihukum muslim saja. Kan akan kelihatan ciri-ciri tanda-tandanya, permukiman-permukiman biasanya ada tanda-tandanya. Ya. Bisa dilihat dari kondisi pemukiman juga bisa diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang masuk dari Zoom. Kalau tidak, kita tutup. Afwan Ustaz, ada satu pertanyaan masuk, Ustaz. Baik, benar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya hal dalam memandikan. Disebutkan dibasuh 3 kali, apakah urutannya sama dengan wudu, yaitu kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, atau langsung dibasuh seluruh tubuhnya dan diulang sebanyak 3 kali? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Memandikan mayat seperti kita mandi wajib. Di mandi wajib yang sempurna itu adalah kita berwudu dulu. Nah, kalau berwudu kan kita disunahkan untuk kumur-kumur, disunahkan untuk memasukkan air ke hidung kan gitu. Tapi kalau si mayat tidak usah itu. Cukup hanya disiramkan tangannya dia saja, kemudian hidungnya diusap saja pakai air, mulutnya diusap air, hidungnya diusap air, gitu saja. Setelah itu diambil air, dibasuh mukanya 3 kali berwudu. Kemudian diambil air lagi, dicucikan ke tangannya, siram ke tangannya 3 kali. Kemudian ke tangan kiri. Semua anggota wudunya begitu. Setelah selesai berwudu, baru kita mulai memandikan di bagian kanannya, disiram sebelah kanan. Di atas dulu, sedang menyentang ini disiram sebelah kanan, sip. Kemudian ya dibalikkan, dibaringkan, disiram lagi belakangnya. Nah, kemudian yang sebelah kiri disiram gitu. Itu dimasuk. Nah, kemudian disiram yang pertama ini kan pakai apa tadi? Air sabun atau air bidara. Nah, kemudian setelah disiram itu kan nanti kita gosok dengan tangan kita yang disampai dipalutin perban tadi, dibersihkan mayatnya. Kemudian setelah ini disiram lagi kayak tadi, dimulai dari kanan dulu disiram. Nah, disiram lagi, kemudian disiram pula yang bagian kiri, selesai, berarti yang gosok-gosok kotoran yang keluar karena kita gosok sudah bersih. Nah, sekarang terakhir adalah menyiram dengan pakai air yang minyak wangi atau pakai kafur, kafur barus gitu. Supaya mayatnya tidak bau gitu kan. Kotoran, nah itu udah terakhir disiram juga di bagian kanan dulu, baru setelah itu bagian yang sebelah kiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ukti Fitri. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, saya waktu di pesantren pernah melihat korin teman saya. Apakah tandanya Ustaz? Apakah saya perlu diruqyah? Syukron Ustaz, jazakumullah khairan. Tidak setiap kita melihat setan atau jin kita harus diruqyah. Tidak mesti. Yang penting kita selalu zikir pagi sore, selalu dibaca, udah selesai. Jangan punya was-was, ya. Karena di antara jin itu selalu menemukan was-was kepada kita. Kita nggak kena jin, tapi kita was-was kena jin. Ini juga perlu diwaspadai. Sedikit-sedikit kita merasa diganggu jin. Ini was-was yang perlu juga diwaspadai oleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Reni Umu Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga diberikan rahmat dan keberkahan dari Allah. Ustadz izin bertanya, bolehkah menyegerakan memandikan mayit dan mengkapankan walaupun untuk penguburan masih beberapa saat karena menunggu keluarga yang lain? Dan apakah saat memandikan mayit, bisakah gigi mayit dibersihkan Ustadz? Syukran jazakallahu khairan. Baik, ya, disegerakan, memandikan, menyolat, mengapa nih, menyolatkan, ya. Tunggu sebentar, para ulama dari referensi yang saya baca, jika menunggu tidak terlalu lama, ada keluarga yang dekat yang perlu ditunggu, tidak bermasalah. Sebenarnya membolehkan. Tapi walaupun aulanya adalah secepatnya mayat itu dikuburkan. Baik, ada pembersihan gigi mayat, boleh saja, kalau giginya kotor, boleh kita tadi pakai apa? Pakai perban itu, kita gosokkan gini. Ya, kita usap pakai, dibasahkan pakai air perbannya, dibersihkan begitu. Tapi jangan disiramkan air ke mulutnya dia, karena dia kalau masuk air dia nggak bisa menolak, karena dia air kan masuk nanti. Jadi dibasahkan perbannya, digosokkan ke gini-gini. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz, semua pertanyaan sudah dibacakan. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan materi ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.